wa ma azina laka antaqifa ma azawatil mukawwanat qul unzuru madza fis samawati fataha laka babal ifham walam yakul unzuru samawat li alla yatillaka ala wujudil ajram. Abaha us menangaken maringi kemenangan oleh laka kedwi siro apa sing oleh antang duro. Abaha us ngolehaken menangaken sapa Allah laka kedwi siro menangaken antang duro ing yento ningali sapa siro ma ing hikmah fil mukawanati kang ana ing jerune pira-pira kahana tapi wa ma'adzina lan ora ngidini sapa Gusti Allah laka kedhewe sira ora ngidini antakifa ing yen to mandeg sapa sira ma'azawatil mukawanati sertane zate kahanan zate pira-pira kahanan dawe Allah kul kulin zuru madza fis samawati wal ardh Allah dawe niku kulin zuru madza fis samawati wal ardh Kul dawa sira Muhammad niki cupli anayat. Kul dawa sira Muhammad unguru padha ningalono sira kabeh. Ningalono ma ing apa ae hikmah. Madza ing apa? Bisamawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Walata walam yakul lan ora dawuh sapa Allah unguru as-samawati wal ardh. Unguru padha ningalono sira kabeh as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi ora ngono. Deloken bumi langit ora ngono dawuh Allah tapi deloken apa sing ning jerone bumi langit. Hikmah apa dibalik bumi langit itu? Allah tidak berkata, lihatlah bumi langit. Bukan. Dawuh kuwi fataha. Wis buka sapa Gusti Allah. Laka kedwi sira. Kanthi ayat mau. Buka babal ifhami ing lawange paring pemahaman. Buka babal ifahami maring lawange pemahaman wa qulin zuru madza fis samawat wa lam yakul unzuru as samawat wa qulan jawasira Muhammad unzuru padha angen-angen sira kabeh madza ing apa bisamawati kang iku tetep ing dalam pira-pira langit. Walam yakulan ora dawuh sapa Allah unguru padha ningalana sira kabeh asamawati ing pira-pira langit. Paring pemahaman apa? Paring pemahaman li alayatulla supaya ora nuduhaken sapa Allah ka ing sira ora nuduhaken ala wujudil ajrami ing ngatasé wujudé pira-pira benda-benda. Nek Allah dawuh deloken langit, deloken bumi, maknane kon delok barang. Tapi ternyata Allah perintah deloken madza fis samawat wal ardh. Apa yang ada di dalam langit dan apa yang ada di dalam bumi? Berarti duduk langit duduk bumi nang pancen bumi karo langit iku sakjane ora ono. Sing ana niku malah sing teng walike bumi teng walike langit. Sinten yo sing gawe niku? Ngoten maksude niku, Mas. Teliti nggih tibake nggih. Nggih, ngene wong lek kulino kulino ngaji sing teliti ngoten nggih bisa omongan ora gampang kepriduk. Ora gampang kepriduk. Beda muni aku cinta kamu karo kamu aku cintai. Niku lek wong mboten teliti padha. Sami ta? Aku cinta kamu, kali kamu aku cintai. Niku padha lek gak teliti. Tapi lek wong teliti mboten sami. Tegese efeknya jauh berbeda. Lek aku cinta kamu, panjenengan urute ngono. Aku niku subjek, cinta kamu niku objek. Kira kamu niku objek, cinta niku pekerjaan. Pekerjaane aku. Nah, tapi segi maknane mboten ngoten. Lek ngomongnya aku cinta kamu, maka di belakangnya itu masih terbuka pintu untuk ditambah. Aku cinta kamu dan uangmu dan sawahmu dan tetanggamu dan itu sik iso mlebu. Tapi lek sampean deleh ngarep gak iso dileboni. Kamu yang aku cintai. Loh, sampean tambahin apa? Upama ditambahi yo ndak nemen. Kamu yang aku cintai dan aku sayangi dan aku perhatikan dan malah mantep. Ngoten. Mulane nak dudu iya ka kalih iya ka nak dudu mboten sami. Mulane Fatihah nika iya ka nak dudu. Hanya kepada engkau aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada engkau aku mohon pertolongan. Tapi lek nak budi iyyaka kula nyuwun tulung sampean kali nyuwun tulung duit kula nyuwun tulung tangga kula nyuwun tulung bisa ditambahi lan ngoten ya. Sami kali niki dawuh Allah taala diteliti monggo. Teng surat Yunus ayat 101. Surat Yunus ayat 101. Uling guru mada bisa mawar wal al. Dawuh Nabi Muhammad, uduru mada bisa mawar wal al. Justru nanti kau mada, kengin apa kok tiga izda? Niku sebenarnya ulama, dan niku isim isyarah. Nek jenenge isam isyarah, bareng di isyarah niku berarti jelas ana. Jenenge itu dengok mada ing iki yang terus dimakan ini mati mada ing iku apa iki ing iku apa iki apa iki bisa mawatikan tetep ning jerone langit lan bumi ternyata di dalam langit dan bumi itu ada penampilan sifat Allah. Ternyata di dalam langit dan bumi itu adalah seluruh perencanaan Allah. Berarti sebenarnya langit dan bumi itu tidak ada apa-apanya. Yang ada adalah perencanaan Allah itu tadi. Seandainya tidak ada perencanaan Allah, sebenarnya bumi langit itu tidak ada. Oh, dan jadi kata-kata ini membuka pemahaman kepada kita bahwa Allah tidak menunjuk benda. Lek diterusno karena enggak ditunjuk oleh perintah ini memang enggak perlu diperhatikan. Karena memang benda itu sebenarnya tidak ada. Nalika sampean nyawang kula, sampean apa penting delok klambi kula? Itu penting. Zaman aja ndelok klambine, tapi sapa sing nganggo klambine? Maksudnya klambine apik regane 50 juta, 15 juta, wonge pesek ya panggah pesek ya elek kandhane ngono. Makanya yang dilihat itu apa yang ada di bumi langit ini. Karena bumi langit ini adalah tempat penampilan Allah, maka sebenarnya bumi langit ini tidak penting. Yang penting adalah yang dibalik bumi langit, yaitu Allah yang menciptakan itu sendiri. Amrullah utawi perintah Gusti Allah Ta'ala maha luhur Allah, perintah binadzuri kelawan angen-angen, fil mukawanati ing dalem pira-pira perkara kang dianakno yeniku bumi langit sak isine. Iku laisa ora ana apa amrullah perintah Allah mang ora ana iku lidatiha krana zate si mukawanat iki nek dikongkon delok ngono kuwi ora kok dikongkon delok barange. Ora dikongkon delok barange. Mergo napa li annafi zalika? Krana sak temene iku tetep ing dalem zatiha delok barang. Al-buddha, apa al-buddha ana adoh. Kabare ana dibisikno, mergo fidalikan iku jer majrur. Kabare dibisikno. Ateng isine ana di akhirno. Niku. Iku terus cah pondok mboten. Mulane diwaca buddha. Asale mubtada al-buddu, krana ana ana dadi al-buddha. Lianna fi zalika krana sak temene iku tetep ing dalem mengkono-mengkono ndelok zat. Enten sing makna sebanyak sebagian kiai isine ana sing akhir iku dikai apa? Apa al-buddha aduh anilahi saking Gusti Allah Ta'ala. Binadzari sebab ningali ilama maring barang siwahu kang saliyane Allah. Jadi perintahnya Allah itu tidak untuk melihat zatnya kahanan. Karena apa? Karena di dalam kahanan itu ada unsur akibat jauh dari Allah. Ketika orang melihat sesuatu selain Allah. Dan itu tentu walam wujud. Lan ora paring kemenangan sapa Allah hadza ing iki-iki merhatekno liyane Allah. Mergo jenenge ndelok merhatekno berarti mentingno, lek mentingno berarti nyembah. Terus ini ku nyembah. Dhisikno milih, lah mengke Gusti Allahe mboten kena perhatian. Saman kok main mandeng klambine, mesti wonge ora kepandeng. Tapi lek saman mandeng wonge sak klambine katut. Lah kok dikon-kon delok bumi langit, lah ampun salah paham. Dikon-kon delok bumi langit itu duduk bumi langit tetapi madza bisa mawat kula wau. Wa innama amruhum wa innama amara. Angin pesine perintah, angin pesine perintah sapa Allah hum ing kaum. Kaum sing diperintah. Bidzalika kelawan mukono-mukono delok bumi langit. Anane diperintah mang liat tawasalu supaya bisa dadi tumeka. Supaya bisa dadi tumeka sapa? Kaum binagorihim sebab ngangen-ngangene kaum, ngangen-ngangen fiha ing dalem bumi langit, ing dalem mukawanat nek dirujuki. Bisa temuka teng pundi? Bisa temuka ilahi maring Allah. Wong niku lek ngangen-ngangen hikmahe mukawanat teruse mesti balike teng Allah. Mesti niku mesti mengke wusul teng Allah. Wal isyaratu utawi isyarae ila hadzal makna maring iki-iki pengertian ora oleh delok langit tapi diperintah delok jero ne langit iku tandane nganggo napa tandane bi fi kelawan nganggo lafal fi. Bi fi kelawan nganggo lafal fi. Fi qauli ta'ala ing dalam dawuh Allah Ta'ala ulim guru madza fis samawat. Kul dawuh sira Muhammad unggul padha ningalana sira kabeh. Madza ing apa iki fis samawati kang tetep ing dalam pira-pira langit wal ardilan bumi. Sing tetep dek ngono kuwi apa sing tetep kekuasaane Gusti Allah. Kersane Gusti Allah, ilmune Gusti Allah, kebijaksanaane Gusti Allah, sifat zahire Gusti Allah, sifat batine Gusti Allah. Ternyata di situ mengandung banyak hal hikmah yang taluk berhubungan dengan zat Allah, dengan sifat-sifat dan asma Allah. Bukan zat, berhubungan dengan sifat-sifat dan asma Allah. Nah, fal makna maksud, fal makna mongko utawi makna al maksud dukang disejo fi wujudi dzorfiyati ing dalem wujudi fi kang makna dzorof. Dzorfiyah itu nggih fi niku. Di dalam adanya dzorof fi itu. Dan wa minha wa fal makna mongko utawi makna al maksud kang disejo iku fi utawi lafal fi iku wujud dzurfiyah utawa dilangsungno nggih kene kitab kuning ora ana titik komane ngene iki. Fal makna al maksudu mongko tai makna al maksudu kang disejo iku fi wujudi dzurfiyati ing dalem wujude wadah. Wujude napa? Wadah. Tempat penampilan. Wa min halan iku ing dalem lan iku ing setengah saking dzurfiyah saking wujudu dzurfiyah kuwi yustafati bisa dioleh pengertian bisa di apa di diambil faedah bisa diambil kesimpulan apa al makna maksud dari kata-kata madza fi itu bisa diambil pengertian ada maksud ada makna yang bisa diambil apa itu bahwa utawi maknane wujudu dzurfiyah maknane madza fi iku makna qaulihi pengertiane dawuh Syekh Ibnu Athaillah fatahalaka babal ifham fataha wis buka sapa Allah laka kedue sira buka babal ifham ing lawange mahamaken nek kowe gelem delok bumi langit iso buka dalane lek kowe gelem ngangen-ngangen mazafi apa yang ada di dalam langit bumi maka ternyata langit dan bumi itu menjadi pintu awal untuk menjadi jalan memahami sifat asma dan afalnya Allah Subhanahu. Falau askoto mengkolamu nonggugurakan sapa Allah ha ing wujudu dzurfiyah ing fi niku. Falau askoto mengkolamu nonggugurakan sapa Allah ha ing dawuh madzafi waqalalan bajur dawuh sapa Allah unduru as-samawati upamane nek madzafi ilange ra dadi ngoten to asale unduru madza fis samawati wal ard Saiki lek mazhabi niku dilangi dari unzuru as-samawati wal ard. Dadi ngoten malih. Wa qala lan dawuh sapa Allah unzuru as-samawati upamane, tapi ora ngoten. Ora lau. Lau niku seandainya Allah itu menggugurkan kata-kata madhafi dan berkata unzuru as-samawat, lakana mongko yektine ana iku fihi ing dalem dawuh sing ora nganggo madhafi fihi ing dalem unzuru as-samawat kuwi apa sing ana dalalatun petuduh ala wujudil ajram ing atase wujude pira-pira benda. Lek sing didhawuhna iku delon bumi langit, maknane kon delok benda. Tapi lek sing didhawuhna iku mana fisamawat, apa yang ada di pele ini, maka banyak hal yang bisa dipahami. Banyak pintu yang bisa dimasuki dari kata-kata madhafi. Berarti di upamane bumi langit niku kaya omah nglontoh ngoten terus teng jerone niku sampean lebonana wong iku pi. Di dalamnya rumah ada apa? Ibarate nuding delokno omah ora ngono tapi delokno apa sing ning jero omah. Lek delok omah ya bangunane. Tapi lek delokno sapa sing ning jero omah? Pacarmu. Pacarmu. Dan sama dengan apa sih ini di rumah malah kerja itu dulu pagere dulu payone terus melebu tapi orang dulu iseng ini di rumah melebu dulu tembok dulu omah orang dulu iseng ini di rumah gitu dulu langit karo dulu iseng ini di rumah langit benten dulu langit benda langit itu. Mulanya jurus itu dulu bintang. Bintang Luku, bintang Joko Belek, bintang Bimo Sekti. Itu niku. Niku ajrom namanya. Namanya ajrom. Tapi lah yang dilihat itu hubungan, wujudan. Pasti ada yang mewujudkan. Kahanan pasti ada yang mengadakan. Maka orang akan sampai kepada hakikat benda-benda itu yang kesimpulannya adalah benda-benda itu secara zatiyah. Zatiyah itu secara keaslian benda itu sendiri sebenarnya tidak ada. Yang ada itu adalah tampilan Allah yang mengadakan. Wahya utawi ajrom iku agyarun bido piro-piro perkara kang liya kang bido lahu kedua Gusti Allah. Lah nek sing mbok delok barang eh mongko barang iki dudu Allah mbok panteng malah kowe engko gak delok Allah. Wafiran iku ing dalam agyar al-budu tawi sifat adoh anu saking Allah. Fakaifa mongko kaya apa ya dulu nuduhaken sapa Allah ala dalika ing atase mengkono-mengkono dalan sing ada sangka Allah wong wa huwa hale utawi Allah iku lam ya'zan jelas-jelas orang ngidini sapa Allah fihi ing dalem dale sifat ada itu jelas gak boleh wong orang disuruh mendekat semua disuruh nyembah semua disuruh mendekat disuruh meyakini semua disayangi diberi itu supaya dekat semua. Kok malah akhirnya sibuk dengan pemberiannya orang reken karo sing memberi. Jelas itu enggak diperintah, bahkan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Mulane ampun nganggo jane lah. Kan diperintah kon merhatekno bumi langit. Aja kesusu muni. Aja kesusu muni kon merhatekno bumi langit sing dikon merhatekno itu duduk bumi langit tapi mazhabi. Apa ini yang ada di bumi langit itu? Bukan bumi langitnya. Apa hikmahnya? Disuruh apa kamu oleh Allah untuk mengelolanya? dengan cara dan hukum bagaimana Allah menyuruh mengelola bumi langit. Nah, kalau itu kamu pahami betul, maka banyak pintu yang terbuka dari hikmah yang terkandung dari ayat Mada Bissamawati. Kola dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah fi Lathaifil Minani ing dalam kitab Lathaifil Minan. Dawuh dos undi? Famanusibat lakal kainati litaroha walakin litaro fiha maulaha famuradul haqqi minka antaroha bi'aini man la yaroha taroha min haitsu zuhuri fiha wala taroha min haitsu kainu min haitsu kau niyatiha kau niyatuha minha itu kau niyatuha fama nusibat mongko ora dipasang diwujudno dijenengno didekno dipasang laka kedua siropo al-kainatu piro-piro kainat piro-piro kahanan litaroha kok supaya ningali sapa siro maring kainat li ora ini lam sufut lam sufut itu lam tumibu sakwuse ma sakwuse nafi manusibat ora dipasang laka kedua siro opo al-kainatu piro-piro perkorokan ono litaroha kok supaya ningali soko siro haing kainatiku ora itu tambahin lah terbeka ngono kok malah ditongkon walakin tetapi nih litaroh supaya gelem ningali sapa sira fiha ning jerone kainat sing mbok delok kuwi iso ningali maulaha ing bendarane kainat enek kuadi enek macem-macem dipasang iku ora kok terus kon delok kuadi ora kon delok manten sing lungguh kuadi nggih. Masak sapa nyewa kuwadi dienggo ngrias anake ngono kok nggo kuwadi anake sing dadi nganten terus tamune ora ndelok anak sampean malah ndelok kuwadine kabeh anak sampean lungguh bareng wis ora ana wong ndelok sing didelok kuwadi kuwadi kuwadine yo boten kuwadi ditekakno iku krana nganten gitu. Senajan ing dalam penampilan ngantene teko mburi. Tapi lek diurut sing tenan wong pinter sing cerdas, wong sing paham seluk-beluk hubungane kuwadi karo nganten, gak kira lek muni. Sing penting kuwadine, anggar kuwadine sak delok wis mulai pamit ya ora. Mesthi ngenteni tekane nganten mergo secara hakiki kuwadi itu tidak akan hadir kalau gak ada nganten. Leh, ketemu tak lagi. Iya dong. Maksudnya apa? Lek pancen ngantene ora kepengin juga kuadi. Kuadi ni ora teko, tapi ngantene tetep teko. Leh. Tapi nek kuadi iso teko, iku ora kok krana karepe kuadi, ning krana pancen ngantene njaluk kuadi. Mula sampan tek nekani nganten, delok nganten, ora enek kok undangan monggo ningali kuwadi, ora enek. Mesti monggo ningali nganten. Lah kok enten kok monggo ngurmati kuwadi, ora enek tapi ngurmati nganten. Monggo para sederek Para tamu, para rawuh ingkang jahat kinurmatan, apa jahat iki? Jahat iki terjemahan saking zat niku lho. Zat niku hakikat. Maknane sejati. Ingkang sejati kinurmatan tegese dihormati tenan, ora mengetok-etok, sajane ngono. Tapi nyatane etok-etok. Dihormati kok tinggal lunga karo sing di omah kok padha nunggu diwi-diwi. Jahat kinurmatan apa? Suguhane orang metu-metu. Niku lho jenenge lame. Tapi ya kudu diomongne panjenengan kudune ngoten niku donya kok nggih. Mulane donya ora nek sing lame wis ora pas karo donyane. Jadi diaturi jahat kinurmatan sang temanten kekalih sampun adampyak-dampyak saking ketebian ketingal mancorong sumunar lirkat biyo suryo saking wetan para tamu saking para rawuh kerso paring pangurmatan monggo sakmu jumeneng sawatawi kanggi ngurmati rawuh pun temanten tamu ini juga dekabeh manten ini konjobo wadini tenjuru ayo tamu ini panggah delok wadi apa terus delok ngantai mergo panjen sing penting ngantai senajan wadi luwe apik tetep sing dihormati ngantai dunia ini mulane ya arusal khofi qaimun kanji nabi ini arusal khofi qaimun mantenin dunia akhirat mantenin dunia akhirat sing dadi perhatian kanjeng nabi dunia akhirat ini namun kelompok pelengkap teman dunia niki kahanan niki sedaya niki namun jadi penampilane sifat-sifat labet saking sifat asma af'ale Gusti Allah ini ku sing penting jadi niku dipasang bukan untuk mengelupakan Allah tapi dunia kahanan ini dipasang oleh Allah supaya kamu bisa melihat bendoro bisa melihat yang punya dunia ini wala wa famuratul haqqi mongko utahe kang dikersakake pangeran mingka saking sira iku antara arep yen to ningali sapa sira ha ing kaina oleh muningali bi aini man kelawan pandangane wong layaro kang ora merhatekno sapa manha ing kaina justru sing dikersakno tamu sekongkon rawuh dipasang wadhe dipasang umbul-umbul kertas sing sliwer enek plembungan barang ngene teratake niku niku ora kok sampean kon mandri teratak iku ora tapi sampean diminta oleh yang punya gawe disuruh melihat untuk tidak melihat. Ngaten. Disuruh melihat tapi dengan cara tidak melihat. Ya kudu diperhatekno. Di kursiku manggone ning ndi? Terop sisih ndi bagian wong lanang ndi sebagian wong wedok ya kudu diperhatek ning ora oleh mendek ning kono kok terus mengudur-uduran perkara kursi enek nganten teko barang ora mbok reken iku jenenge tamu njaluk diusir wis ora usah mbok perhatekno teman-teman sing penting kowe lungo lak ya wis soal kursi ini apa kursi seng apa kursi plastik apa kursi mentul apa kursi enek busane enek gabuse sing penting manten teko kowe manteng-manteng. Iku sing penting. Kon delok bendarane. Aja delok gaweane bendara, aja delok seluk-beluk afale bendara. Labet afale bendara. Taro ningali sapa sira ing kainat min khaifu zuhuruhu saking endinggon zuhuruhu utawi penampilane maula fiha ing dalam kainat. Kamu melihat dunia ini dari sisi di mana Allah tampil di situ. Bukan dilihat dari segi bendanya itu tidak, tapi disuruh melihat dari sisi Allah menampilkan kudrah, Allah menampilkan iradah, Allah menampilkan al-jamal, Allah menampilkan al-kamal di dalam ciptaannya. Dan wala taro lan ora ningali sapa sira, aja ningali sapa sira ha ing kainat sira tingali min haifu kaununya tuha, saking endinggon min haifu iku saking endinggon kaununya tuha utawi onone si kainat. Bukan keberadaan kainat itu yang jadi soalmu, tapi yang jadi soal Allah sedang menampilkan apa di dalam kainat itu. Loro lek sing mbok sawang kahanane loro, kowe mesti mek ngrasakno larane. Tapi lek kowe iso nyawang sakjane ning jero loro kuwi Allah nyeleh apa? Ada hikmah yang banyak, maka kamu nanti bisa merasakan sakit tapi tetap tertawa. Ora soal jite, tapi untuk apa jitan itu dijadikan dan siapa yang menjadikannya? Oh, ternyata jitan itu dikirim oleh pacar saya. Jitan itu dikirim oleh pacar saya melalui teman saya. Karena itu lambang dari perhatian dia. Nalika aku dijiwit ya lara arep ngamuk aku. Wong dijiwit. Bangsa arep ngamuk, ndak kok bocah sing jiwit muni ngene, sorry da. Iki ngono dudu jiwitan kula. Wis jiwit iya, tapi sing ngongkon areke. Ndak kok areke. Arek ngongkon jare titip salam untuk kamu. Terus tak takoki salam apa? Salam jiwit ya tak jiwit. Gak sido muring-muring malah tak jak mau saya ayo. Kabare bile marang ngono. Wis sampean delok kahanane sing arakno niku. Namuk. Tapi lek ndelok apa yang diletakkan oleh sang kekasih, walaupun tidak langsung melalui orang lain, apa yang diletakkan sang kekasih melalui utusannya tadi, bahwa dia disuruh jiwit saya karena itu titipan salam dari dia, maka jiwitan yang membekas di punggungku kuwi lebar kelambi tak buka ya ning godaan tak kanda-kanda iki lho rek bekase lho, malah diomong-omong kebanggaan. Orang tak arep usaha krik dijiwit aku orang ngono, tapi nah yang ini lho wong iki jadi ciri-cirian iki ngene iki. Pengorbanan apapun akan aku berikan. Kalau perlu jangan hanya satu punggung, 1000 punggung akan aku berikan untuk dicubit semua. Lho, ngoten. Mergo sing disawang duduk kahanan, tapi hikmah yang ada di dalam kahanan. Kala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah, walana lan iku keduwe ingsun ya hadal makna ing dalam iki-iki pengertian utawi ana sairan. Ngoten. Walana lan iku tetep keduwe ingsun fi hadal makna ing dalam iki-iki maknane dawuh syi'run utawi ana sairan. Sairane piye? Ngeten. Ma'ubinat lakal awa limu illa litaroha bi'aini man layaroha farik anha farko anha Rukoman laisa yardo halatan tu naan yaro maulaha. Apa itu bahare? Tansarihul ainu fi hudai birosa. Dan bakar munsarih ma'ubinat lakal awa limu illa litaroha bi ainiman layaroha farqo anha rukoman lai sayardo halatan tu na'an yaro maulaha. Iki dipasno karo tateke. Nek arep musik iki diundangno grup selawat ya ora ngono. Mau bindat ora dibangun. Ora dipertelakno, ora dimunculno. Laka keduwi sirapa al awalimu pira-pira ngalam. Ora dibangun, ora diketokno. Illa litaro kejaba supaya ningali sapa sirahe ing awalim olehmu ningali biaini man layaroha kelawan cara pandangnya orang layaroha kang ora merhatekno sapa wong. Hendaknya kamu memperhatikan dunia ini seperti perhatian orang yang tidak melihat. Kamu sadari keberadaannya, tapi kamu tidak melihat. Iya loh, ngayang-ngayang. Balik itu ngayang-ngayang. Ya roh lek niku-niku ana ayang-ayang, lan yo diarani ayang-ayang ngono ae. Tapi praumu ning dhuwur kali tetep laku. Lan ngoten. Mula farqa, mongko munggao sapa sira. Naik kamu, jangan berhenti di situ maksudnya. Jangan berhenti memperhatikan itu. Tapi farqa munggal sapa sira. Mongko munggal sapa sira. Roko yarki rukon warukyatan bahwa rokin wadaka martiun irko farqa moko munggal sapa sira anha saking ngawale ngalam jagat sak isine iki unggah ana tegese idek-idek ana genen pancian munggah anha ninggalno awalim rukoman kaya munggahe wong laisa kang ora ana sapa man ora ana iku yarga wis marem sapa man marem halatan ing suci tingkah sing tingkah mau duna kan yaro kelawan tanpa yen to bisa ningali sapa man mau ora bisa ningali maulaha ing bendarane man. Kalau kamu disuguhi, kalau kamu disuruh pinara ning ruang tamu, ya itu anggap saja sebagai basa-basi penghormatan. Tapi jangan berhenti di situ. Perhatikanlah siapa yang punya rumah. Tunggulah siapa yang akan menemui kamu. Kalau dia sudah keluar, sudah bertemu kamu, perhatikan dia. Jangan memperhatikan rumahnya. Jangan memperhatikan apa yang dibawanya. Tapi perhatikan dia. Nah, ini jenenge wong sing ora marem. Nek urung sampai delok Gusti Allah, maka dia tetap sadar ada di dunia. Tapi cita-cita kemarmannya adalah ketika dia melihat Allah. Nah, niku sing iso nuntun, sing iso nuntun namung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah Ya duluan itu sih. Sing ora rido lek ora ketemu Gusti. Kalau soal tatanan di dunia ini, kamu bisa petung dengan siapa saja. Boleh sampean berdagang cara kapitalis, boleh. Kamu bergaul dengan cara sosialis, boleh. Kamu berpikir tentang apa saja teori-teori tentang tentang alam ini, hukum Archimedes, hukum apa, hukum boleh, boleh. Kamu pakai semua boleh itu. Boleh. Tapi kalau kamu ingin memanfaatkan dunia ini untuk mazhuratul akhirah, maka tidak ada jalan lain kecuali melok Muhammad. Tidak ada jalan lain. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Itulah kesempurnaan. Mergo lek kowe mung ndelok bumi langit, pol-polane ya mek nglumpukno koleksi jenis benda langit atau jenis mineral bumi. Bahwa lapisan bumi dari sini akan ke sini, akan sekian ke sini. Itu nanti akan bermanfaat kalau keluar sumber ini, dimanfaatkan orang hidup. Kalau itu yang kamu teruskan, kamu tidak akan semakin dekat kepada Allah. Kamu semakin akan kebulet-bulet dengan menikmati dunia. Akhirnya kowe mung rebutan batas negara, mergo ketepaan sing 100 meter ke sana, itu ada tambang minyak di dalamnya. Mergo kowe iso ndelok bumi. Akhirnya malah rebutan, mergo kowe iso ndelok bumi. Tapi lek kowe ndelok Allah sing gawe bumi, maka yang tumbuh bukan itu, tapi Allah merintah apa karo aku soal bumi. Allah mengutus apa terhadapku dalam hal mengolah bumi. Nek bumi metu hasilnya, Allah merintah apa dalam hal pengelolaan hasil bumi. Saya pakai maksiatkah atau saya pakai untuk ibadah dan to'at. Iku bidane wong sing nyawang madar bisamawat karo wong sing nyawang as-samawat. Lek sing nyawang as-samawat niku wong sing namung tafakku. Tapi boten zikir. Tapi lek sing nyawang madza fis samawat dialah yang namanya ulul albab. Inna fi lufi. Nganggo fi kok. Inna fi khalqis samawati wal ard wakhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Surat Ali Imran ayat 100 lebih pokoknya. Ya nek Qur'ane dibukahi to kok. Ali Imran alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ngoten. Inna fi khalqis samawati satemene iku tetep ing dalem kedadeane piro-piro langit wal ardilan bumi wa ayatin yaktine ana apa piro-piro ayat isime inna sing muakhor jika ilam lam taukit atau lam itida waktilafi laili inna fi khalqis samawati sak temene iku tetep ing dalem kedadiane piro-piro langit wal ardilan bumi wakhtilafil laidilan bida-bidane kedadeane wengi wanahari lan rino la ayatin yektine ono piro-piro ayat bukti kenyataan enae Allah li ulil albab kedua wong sing genep inti kemanusiaan. Lah kok tuh meneh maknane li ulil albab kedhe pira-pira kang duweni angen-angen ngono biasane ngoten. Tapi teng mriki niki enten kalih. Kena apa kok ora li ulil lubi, li ulil albab. Li ulil albab kedhe pira-pira sing duweni pira-pira inti kehidupan. Mergo lubun iku manane inti. Lubabul hadis. Intine pira-pira hadis. Albabun piro-piro inti. Napa kok diarani piro-piro itu? Nggih mergi kalih kok isine. Alladzina rupane wong akeh ya kuruna kang padha zikir. Lho, zikir piye? Zikir eling sapa ladzina. Allah ing Gusti Allah qiyaman. Kalih ngadeg wa qu'udan lan kalih lungguh. Wa ala junubihim lan hale layah-layah. Layah-layah ngoten mawon. Ngadeg niku mlaku termasuk ngadeg. Nggih. Yaman niku mlaku ngadeg. Wa qu'udan lan hale neko awak, lungguh. Lungguh awak lan neko, lan termasuk wong macul niku qu'udan. Neko awake diteko. Lihat. Wa ala junubihim lan ing ngatasé pira-pira lambunge lazina tegese layah-layah. Di samping duwe kegiatan pikir gunakno ati, waya tafakkaruna lan padha mikir-mikir. Sapa lazina mikir-mikir fi lho nganggo fi mana? Padahal mestine ndelok lafal ya tafakkaruna iku mafal bae langsung ora usah nganggo fi. Waya tafakkaruna lan padha mikir-mikir sapa lazina? Kholqas samawati ngono mesti. Tapi tenang bukti niku. Wa yatafakkaruna lan padha mikir-mikir sapa ladina fi kholqis samawati. Ing dalem kedadeane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Oleh-olehane apa? Lek zikir terus angen-angen apa yang ada di balik kejadian langit dan bumi ini? Oleh-olehane dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Rabbana duh pangeran kula ma khalaqta boten damel panjenengan hadza ing sedoyo niki panjenengan damel batilan ingkang batil. Ternyata hakikat sedoyo wong niki panjenengan sedoyo tibae. Ngoten. Ternyata niki hak sedaya mboten nenten sing batil. Mula subhan maksud sing engkau. Ternyata engkau tidak bisa campur dengan ini semua. Dan ini semua hilang. Ini semua musnah. Hanya engkau yang tidak musnah. Maksud sing engkau ya Allah. Maka kalau terjadi kesalahan pandangan selama ini ya Allah. Mungkin ada kesalahan kesimpulan pemikiran saya ya Allah. Yang menyebabkan saya harus tersiksa di neraka. Tidak ada jalan lain kecuali saya hanya mohon diselamatkan. Faqina adzabannar. Faqina mugi nyelametaken panjenengan nak ing kita sedaya sing pun salah paham. Adzabannar ing siksane neraka. Lho, niku oleh-olehane wong tafakur mesti ngono. Lah nek tafakure keliru, mergo komponene kurang, ora zikir dhisik langsung jujuk tafakur, neraka. Nggih seraka, wah iki enak, iki enak. Aku pengen enak, iki enak, iki carane ngene. Walah seraka. Lek gak seraka ya ujur-ujuran nek kan. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi mana yang sakit memahami hikmah saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutupkan dengan doa dengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka anhu sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.